Cantik, kenapa? kipas. Semuanya. Ini pikirannya mesti si Spreti yang aduhai ya. Cucatin. Oke, terima kasih kehadirannya buat teman-teman cantik. Semuanya malam hari ini yang sudah hadir memenuhi halaman depan dari Bapak Subhanu juga Ibu Siti Purwanti. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih untuk keluarga besar baik dari